ana hang bisa larang ini iki basya ta samudra sun arugi sing ana hang bisa bates welas iki basya ilang nyawa sun pelani asik paran pahit sun lakoni kanggo rino nyanyi bareng semuanya orang tamannya Indonesia dolar dolar